Dilanjut beberapa lagu dulu okay. Dari putraku Gary Mahesa wow. Munata. Oke okay, guys, ini dari spesial buat anak-anak semuanya. Salah satu request dari kamu-kamu semuanya, para pemuda perapatan grup. Yuk mau aja langsung teman yang kedua. Yuk. Yeah. Duri neraka.